Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa lagi dalam kajian malam Rabu dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang tertunda. Masih dalam pembentukan keluarga Samara seperti itu ya. Nah, ini calon-calon bapak harus tahu seperti itu. Jangan sampai menikah belum ada ilmunya. Al-ilmu qoblal qawli wal amal, kata Imam Bukhari kan gitu. Sudah berapa poin kemarin dibahas? Masih lupa? 2 poin kalau tidak salah ya. Bahwa dalam pembentukan keluarga Samara itu intinya adalah pada ilmu seperti itu ya Pak. Dan ilmu yang harus atau yang paling pertama kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita adalah ilmu tauhid atau tentang akidah. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang halal dan haram. Supaya mereka tahu makanan apa yang halal, makanan apa yang haram. Kemudian bagaimana cara berpakaian yang benar sesuai dengan syariat, pakaian yang diharamkan oleh syariat seperti itu dan yang lainnya. Ini kewajiban seorang ayah kepada anaknya atau seorang suami kepada istrinya. Karena intinya kebaikan rumah tangga itu terletak pada suami sebagai pembimbing atau pemimpin di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu Pak pemimpin untuk perempuan di dalam rumah tangganya. Kemudian yang ketiga, kita ajarkan kepada keluarga kita tentang ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita membiarkan anak kita begitu saja dengan alasan ah bae da budak leutik can ngarti gitu kan ya. Ada apa? Saya punya saudara dan saudara saya ini jauh sekali dari agama. Dia pernah bilang sama ibu saya, Neng katanya, anak-anak itu biarkan, gak usah disuruh sholat. Nanti juga kalau udah gede, dia ngerti sendiri katanya. Dan bapak tahu, anak-anaknya sudah pada gede sekarang Pak. Sudah pada berkeluarga dan tidak ada satupun yang melaksanakan sholat. Bahkan anak yang pertamanya itu kerjaannya ngeband di klub-klub malam. Cari uangnya dengan cara seperti itu. Anak yang keduanya memang kaya raya, tetapi mabuk-mabukan. Anak yang ketiganya anak perempuan, gak pernah sholat, gak memakai jilbab sama sekali. Dia bilang seperti itu kepada ibu saya, gak usah katanya anak-anak itu diperintahkan untuk apa? Melaksanakan ibadah, nanti kalau udah gede, ngerti sendiri. Ternyata udah gede gak ngerti-ngerti mereka Pak. Udah gede gak ngerti-ngerti, gak ada yang sholat. Bahkan suatu hari ibu saya berkunjung ke rumahnya itu dan dia nangis. Lagi sakit Pak. Dia nangis, kenapa mengadu? Gak ada satupun anaknya yang menengok dia ketika dia sakit itu. Na'udzubillah. Bapak mau punya anak seperti itu Pak? Hah? Na'udzubillah. Makanya Pak, sedari kecil ajarkan anak-anak kita untuk ibadah. Walaupun sholat belum wajib kepada mereka, tetapi latih mereka untuk terbiasa melaksanakan apa? Sholat. Saum di bulan Ramadan misalnya. Saya punya tetangga, dia buka warung. Ketika saya belanja di bulan Ramadan, itu anak laki-lakinya yang sudah gede lagi makan di warungnya itu, Pak. Kenapa enggak terbiasa? Dan para ulama salaf, itu biasanya mereka membiasakan anak-anaknya untuk berpuasa. Kalau mereka nangis, mereka ajak main seperti itu, main-mainan kayak gitu. Cek bahasa Sunda nama dibebenjokeun. Gitu, Pak. Jangan sampai anak kita sedari kecil tidak dididik untuk ibadah, kemudian setelah besar dijejali untuk ibadah, susah itu nanti. Kalau sudah gede, sudah SMP, sudah SMA, baru disuruh sholat, susah, Pak. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Kita nemuin anak SMA sulit sholat. Yang sholat, hese. Kenapa? Tidak terbiasa. Dan sholat itu kan lakabirotan, kata Allah. Sangat berat, illa alal khasyi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah dan mereka akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak coba lihat di dalam surat Maryam ayat 55 54 55, Allah berfirman apa tentang Nabi Ismail? Wadhkur fil kitab Ismail, sebutlah olehmu, jelaskan di dalam Al-Qur'an tentang Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di, Ismail itu adalah orang yang senantiasa menunaikan janjinya, seperti itu. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul juga nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, Ismail senantiasa memerintahkan anak dan istrinya dengan apa? Dengan salat. Wa zakat, juga zakat. Wa kana inda rabbihi mardiya, dan dia adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail menyuruh anaknya, menyuruh istrinya untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat. Coba Bapak ingat lagi tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya apa? Ya bunayya aqimish shalah, wahai anakku dirikanlah shalah, dirikanlah shalah. Perintahkan, Pak. Nih anak-anak kecil ini, kalau mereka sudah tertanam, Pak, sudah tertanam kesadaran untuk melaksanakan shalat, sekali saja mereka tidak melaksanakan shalat, nanti mereka akan merasa berdosa. Seperti itu. Bapak pernah waktu SMP, misalnya waktu SMA, tidak melaksanakan sholat sekali saja merasa berdosa. Gitu. Kenapa? Karena anak kita atau ibu kita mendidik kita sedari kecil untuk melaksanakan sholat. Jangan dibiarkan. Kalau tidak diperintahkan, nanti mereka tidak sholat itu merasa tidak apa-apa. Gitu. Atau misalnya anak perempuan, Pak, suruh untuk berjilbab, menutup aurat. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, dia tumbuh SMP, SMA, tidak memakai jilbab itu merasa tidak berdosa. Biasa saja, pakai baju-baju yang ketat, ciga lepet, ciga gitu. Baju lepet, Bapak pernah ninggalin lepet? Ngetat sekali itu, ngetat sekali. Pakai rok mini, rok di atas lutut itu. Alhamdulillah sekarang anak-anak SMA itu roknya panjang-panjang, ya. Kalau dulu waktu saya SMA, roknya itu di atas lutut. Di atas lutut seperti itu, nyara ringsan. Pakai baju apa? Dajal, dada dan bujal. Pakai celana hot pant kayak cherry, ada cherry bell, apanya? Cherry bell. Ini apa sih Ustaz cherry bell? Apa arti kudu apa Ustaz? Ngarah aya bahan jang ceramah gitu. Mesti apal kemauan ayah bahan yang ceramah, cherry bear. Kemudian dibiarkan oleh ayahnya, dibiarkan oleh ibunya, dibonceng oleh laki-laki yang tidak halal buat dia. Kadang-kadang jam 9 malam belum pulang, gak dicari, Pak. Beda dengan hilang mangkok, hilang sendok. Iya. Ibu-ibu itu kadang-kadang hilang mangkok dicari-cari ke tetangga. Bu, lihat mangkok saya, anaknya jam 9 malam, jam 10 malam enggak pulang-pulang, enggak dicari-cari. Saya ngeri baca bukunya Ustaz Firanda itu yang kecil itu. tentang mukjizat titik-titik itu, kalau antum sudah baca itu. Sudah baca belum, Pak? Mukjizat titik-titik, yang ketawa tahu berarti. Berkisah tentang anak-anak remaja SMP SMA itu sekian persen, Pak, ternyata sudah tidak perawan lagi. Sudah tidak perawan lagi. Awalnya dari apa coba menurut Bapak? Dari pengawasan orang tua yang tidak ketat. Kemudian berpacaran dibiarkan saja. Yang namanya pacaran mengumbar nafsu, Pak. Orang pacaran mengumbar nafsu. Jalan-jalan ke sana kemari, naik motor, kan gitu, serasa dunia milik berdua, yang lain ngontrak saja. Setelah itu apa? Kan yang namanya pacaran tidak cukup hanya bonceng-boncengan, Pak. Tentunya kalau sudah bonceng-boncengan, mereka berduaan, pegang-pegangan, kan gitu. Kalau sudah pegang-pegangan, ser-seran, kan kayak gitu. Namanya setan. Orang laki-laki, perempuan, kalau berdua, yang ketiganya siapa, kata Rasul? Setan. Gitu. Jangan disalahartikan, gitu ya. Orang tua nemenin dianggap setan. Bukan, gitu. Yang dimaksud dengan setan itu, kalau dia berdua khalwat-khalwatan, Masya Allah. Pacaran zaman sekarang enggak kayak tahun 90-an, Pak. Atau tahun 80-an. Ada dulu istilahnya apel. Datang ke rumah si perempuan, ngobrol, ditemani ayah ibu si perempuan. Dulu pacarannya kayak gitu. Sekarang enggak. Yang nyamperin itu perempuannya ke rumah laki-laki. Dibalik. Dunia berputar, ini ciri kiamat ini. Kalau ciri-ciri kiamat kan terbalik semua, Pak. Laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Sekarang diudag-udag laki-laki itu oleh perempuan. Ini sudah menyelisihi sunatullah. Padahal sedari dulu sperma yang mendatangi ovarium, kan gitu ya. Sekarang mah ovarium kan seperti itu. Itu menyelisihi sunatullah. Makanya Pak ajarkan kepada anak Bapak ibadah yang benar. Kenapa? Seorang anak yang tidak diperintahkan untuk sholat, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Seorang anak yang tidak diajarkan ibadah, dia akan mengikuti apa? Hawa nafsunya. Kalau dia sudah mengikuti hawa nafsu, susah nanti. Susah diberitahunya. Nah, oleh sebab itu, belajar agama sedari dini itu seperti menggurat di atas batu. Sulit untuk dihilangkan. Tapi belajar agama setelah tua itu seperti menggurat di atas air. Walaupun tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Selama hayat masih dikandung badan, kita masih memiliki kesempatan untuk belajar. Lihat perintah Rasul, Pak, kepada kita. Muru auladakum bisolat wahum abna usab'in, kata Nabi. Perintahkan anak-anakmu untuk apa? Untuk sholat ketika mereka usianya 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashar. Dan kalau mereka sudah 10 tahun masih saja belum sholat, apa kata Rasul? Pukul mereka. Pukul. Tetapi pukulnya jangan pukul yang melukai. Onjok matanya, jangan gitu. Yang dimaksud dengan pukul di sini, pukul dengan pukulan yang tidak melukai. Kakinya cepret misalnya. Supaya dia ingat bahwa kalau tidak sholat, aku akan dicepret. Akhirnya dia takut. Laksanakanlah sholat. Makanya kata Rasul, aliku as-sawut, kata Rasul. Gantung pecut di rumah kalian. Itu perintah Rasul. Gantung pecut, tahu pecut, cemeti. Pecut itu cemeti untuk nyepret apa itu? Kuda. Gitu. Kuda kan setiap kali siang ngedalinya itu dapat uang, itu dibelikan pecut baru kuda itu. Kasihan itu. Itu kata Rasul, gantung yang seperti itu. Kenapa? Supaya kelihatan hatta yarahu ahlul bait, kata Nabi. Sampai kelihatan oleh para penghuni rumah. Jadi setiap kali dia ingat pecut itu, ingat cemeti, dia ingat sholat. Atau setiap kali adzan berkumandang, dia ingat cemeti. Akhirnya dia sholat. Gak apa-apa. Atau kalau gitu sholatnya terpaksa, Ustaz, gak apa-apa. Karena setiap ibadah diawali dari keterpaksaan. Iya, setiap ibadah diawali dari keterpaksaan. Makanya dinamai dengan hukum taklif. Taklif itu apa? Pembebanan. Setiap ibadah yang dibebankan kepada kita, pasti ada perasaan terbebani kita. Tetapi itu sesuatu hal yang wajar. Gitu. Nah, dengan keterpaksaan yang terus diulang-ulang itu akhirnya menjadi kebiasaan. Gitu kan ya. Biasa karena bisa karena biasa. Ada juga yang bisa karena terpaksa awalnya, seperti itu. Gak apa-apa, dipaksa terus. Berikan hadiah. Boleh gak kita, nak sholat? Nanti kalau sholat saya beri hadiah, boleh gak? Boleh. Itu namanya targhib. Allah pun senantiasa mengiming-imingi kita dengan pahala, kan gitu ya. Dengan surga, dengan pahala, dengan ampunan dosa, dengan keberkahan dalam hidup kita. Gak apa-apa, nak sholat, nanti bapak beli coklat. Tapi jangan sampai mereka sholat selamanya hanya karena coklatnya, enggak. Ini hanya sebatas targhib saja di awal-awal, seperti itu. Jadi pak, perintahkan mereka untuk sholat. Kenapa? Ketika mereka tidak sholat, maka mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Ketika mereka mengikuti hawa nafsu, sulit bagi kita untuk meluruskannya lagi. Perintahkan. Gimana Ustaz, anak saya sudah gede? Perintahkan, walaupun sudah gede. Tapi sulit murid nurutnya, gak apa-apa. Yang penting kita sudah perintahkan dia. Yang penting kita nanti di hadapan Allah punya hujah. Ya Allah, aku sudah perintahkan anakku untuk salat, tetapi dia tidak mau mengikuti perintahku. Lepas tidak tanggung jawab kita di hadapan Allah. Lepas. Tetapi apabila kita tidak pernah sekalipun memerintahkan mereka untuk sholat, tanggung jawab kita besar di hadapan Allah nanti. Perintahkan mereka. Kemudian yang berikutnya pak, ajarkan mereka untuk mencintai Rasul, mencintai Al-Quran, agar mereka mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah di dalam menjalani kehidupan ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu ada petunjuk yang baik. Maka ikutilah petunjuk itu. Bagaimana Rasulullah berakidah, bermanhaj, berakhlak, ibadah. Tanamkan, semuanya berawal dari cinta. Kalau kita sudah cinta, kita akan mengikuti orang yang kita cintai, kan gitu ya. Ketika orang jatuh cinta, dia akan menyukai apa yang disukai oleh orang yang dia cintai. Dia akan senantiasa mengingat orang yang dia cintai. Maka ketika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan dengan mudahnya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Bapak cinta sama istri kan dulu ya pak? Sampai sekarang juga cinta. Masa dulu doang? Kayak gitu ya. Kan bapak ketika cinta kepada istri bapak, apapun yang diminta oleh istri kan diberikan kan gitu ya. Kalau punya uang itu juga. Kalau enggak mah ya gimana berinya kan gitu. Memanjakan istri kan gitu, bagaimana istri kita supaya bahagia. Kenapa? Orang yang mencintai itu akan senantiasa menyukai apa yang dicintai oleh orang yang ia cintai, seperti itu. Maka tanamkan. Saya pernah ngobrol dengan Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad itu, ketika kita makan bareng-bareng. Ustaz, seusia antum ini yang sudah sepuh seperti itu, kok masih bisa kesana kemari untuk menyampaikan apa? Ilmu. Sampai keluar kota, keluar pulau. Apa yang, rahasianya apa sih Ustaz? Beliau mengatakan hanya sedikit saja. Apa jawaban beliau? Mahabbah katanya. Kecintaan saya kepada ilmu. Itu yang mendorong saya untuk melakukan semua ini. Mengajarkan ilmu terus. Walaupun usia semakin lanjut, semakin lanjut, semakin lanjut. Karena kenapa? Hanya cinta yang senantiasa mendorong kita untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang kita cintai, gitu. Maka cintailah Allah, cintailah Rasul, cintai Al-Quran, cintai Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, ajarkan kepada keluarga kita adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Allah berfirman kepada siapa? Kepada Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Engkau berada di atas perangai yang sangat baik. Bahkan Rasul pun mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pak, ajarkan kepada anak-anak kecil itu untuk berakhlak. Bagaimana beradab kepada orang yang lebih tua. Bagaimana menghormati orang tuanya. Bagaimana mengasihi teman-temannya. Bagaimana menghargai adik-adiknya, seperti itu. Ajarkan kepada mereka sedari kecil. Supaya mereka ramah kepada orang lain. Gitu ya. Kenapa pak? Karena banyak orang yang tertarik kepada Islam di zaman Rasul. Itu bukan karena ucapan Rasulullah. Tetapi karena akhlak beliau. Bapak senang kepada orang yang banyak ngomong tentang agama ini tapi akhlaknya nol? Atau kepada orang yang ilmunya sebetulnya biasa-biasa saja tetapi akhlaknya mulia? Siapa yang Bapak senangi? Yang berakhlak mulia. Kadang-kadang orang ngomong banyak, akhlaknya nol. Kita ngomong, kita bicara, ngomong saja digedein, kan gitu ya. Akhlaknya gak ada, kan kita selalu mencibir seperti itu. Kenapa? Orang itu bukan hanya mendengar apa yang kita ucapkan, Pak. Tetapi mereka pun melihat apa yang kita lakukan. Kita jangan lupa. Gitu. Orang tidak hanya mendengar apa yang kita ucapkan, tapi melihat apa yang kita lakukan. Wah, saya tak mengomong hungkul, akhlaknya nol. Kan seperti itu. Kadang-kadang orang itu sederhana, ilmunya sederhana. Tetapi kita senang kepada dia. Kenapa? Akhlaknya mulia. Setiap kali berjumpa dengan orang lain, dia selalu tersenyum. Mengucapkan salam. Kan gitu. Ada orang yang butuh dia bantu semampu dia. Tidak besar bantuannya. Kecil saja. Tetapi karena keikhlasannya, orang senang kepada dia. Daripada orang ceramah terus seperti itu. Setiap kali berjumpa untuk senyum saja sulit, Pak. Bapak senang dengan orang yang tersenyum atau yang bau jemadun ini? Coba. Yang tersenyum. Maka orang pun ketika berjumpa dengan Bapak sama. Senang melihat wajah Bapak tersenyum. Kan gitu. Ya, jangan sampai kita menuntut orang untuk senyum kepada kita. Kita jumpa dengan orang jemadun wae. Baut. Bapak tahu Ibnu Umi Maktum, seorang sahabat Nabi? Beliau orang buta, betul enggak? Beliau orang buta, tidak bisa melihat. Suatu hari Nabi berdakwah kepada pembesar Quraisy. Kan gitu. Ibnu Umi Maktum datang, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian Rasul berpaling dari Ibnu Umi Maktum. Allah menurunkan satu surat. Menegur Rasulullah apa? Abasa wa tawalla. Dia yang berpaling dan bermuka masam. Pak, Ibnu Umi Maktum itu buta. Rasul mau tersenyum, mau bermuka masam, gak ada bedanya untuk dia itu. Gak ada bedanya. Tapi Allah tegur Rasulullah. Dia yang berpaling dan bermuka masam. Sekarang kita sudah tahu orang temelek. Bolotot, bentar. Masih saja bermuka masam kepada orang lain. Ini bagaimana ini? Saya dulu ada seorang guru, mudah-mudahan Allah memaafkan beliau. Dia berceramah begitu hebatnya tentang senyuman, Pak. Bahwa kita harus senyum kepada orang. Masya Allah, kata saya. Keesokan harinya saya bertemu dengan dia. Saya senyum kepada dia, bau. Saya berpikir, ini kemana ceramah beliau yang kemarin seperti itu? Yang menyuruh kita untuk tersenyum ketika berjumpa dengan orang lain. Senyuman kita kepada saudara kita adalah sedekah, kan? Itu kata Rasul, ya. Sedekah, Pak. Bahkan di antara amal yang paling utama kata Rasul apa? Idkhalus surur fi qalbil mu'min, kan gitu. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin. Teh pas bertemu nah jamaah duit baeut siga tieu. Baru saja kemarin dia khutbah Jumat seperti itu. Allahu yahdi wa hafizahullahu taala. Kenapa? Bagaimanapun jasanya besar kepada saya dalam mengajarkan apa? Ilmu. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita. Betapa pentingnya akhlak di dalam dakwah. Pentingnya akhlak di dalam muamalah. Banyak orang masuk Islam karena akhlak Rasulullah, Pak. Suatu hari ada orang datang kepada Rasul. Ketika itu Rasul sedang mengembalakan ratusan ekor unta, Pak. Orang itu mengatakan, ya Muhammad, berikanlah kepadaku unta yang diberikan oleh Allah kepadamu. Rasul mengatakan, ambil semua unta itu. Dia kaget. Ambil semua unta itu. Kemudian dia berjalan. Ketika berjalan, dia nengok lagi kepada Rasul. Takut Rasul main-main. Kata Rasul, ambil. Kemudian dia jalan, nengok lagi ke belakang. Kata Rasul, ambil. Maka dia ambil semua unta itu. Kemudian dia pulang ke kampungnya dan berteriak, ya kaum aslimu, aslimu. Wahai kaumku, masuklah Islam kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti atau aman lam yakhsha al-faqr. Sesungguhnya Muhammad itu memberi dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Semua untaknya diberikan. Semua satu kampung, satu kabilah masuk ke dalam Islam. Kita mah kadang-kadang buka dompet. Ayah 1000, 5000, 10000, 50000 mana nu diinfakeun? 1000. Wah, 1000. Jarang 50000, Pak. Itu 1000 gitu kan. Rasulullah, yang paling besar, yang lantanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Kan gitu ya. Bahkan Rasul ketika sesuatu yang dia miliki dipuji, diberikan gitu ya. Antum jangan sekali-kali muji saya ya. Saya belum sanggup seperti itu. Sat kopiannya hebat. Bajunya bagus. Oh. Saya mau pakai kaos setiap pulang ke rumah gitu. Pokoknya jangan dipraktekkan bang itu. Enggak tahan saya. Nah, yang keenam, Pak. Yang keenam. Kewajiban bapak kepada keluarganya memberi nafkah dengan cara yang baik. Kenapa wajib hukumnya memberi nafkah? Dosa ketika bapak tidak memberikan nafkah kepada keluarga bapak. Kata Rasulullah, "Kafa lil mar'i ithman an yudayyi aman ya'ul," kata Nabi. Cukuplah bagi seorang suami dosa ketika dia tidak memberikan nafkah yang layak kepada siapa? Kepada keluarganya. Makanya Allah berfirman, "Liyunfik du sa'atin min sa'ati." Hendaklah setiap orang berinfak dengan kemampuannya masing-masing. Dan hendaklah bapak memberikan nafkah yang halal kepada keluarga bapak. Kenapa? Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, api neraka yang paling berhak untuk membakarnya. Dan ibu, kalau ibu menerima sesuatu yang haram dari bapak, dosa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak punya pilihan lain. Bapak yang menafkahi ibu kan? Bapak yang menafkahi anak. Dan si ibu tidak memiliki pilihan lain kecuali hanya menerima nafkah dari bapak. Sedangkan bapak mencarinya dari yang haram. Siapa yang dosa? Bapak. Adapun ibu tak dosa. Kenapa? Gak punya pilihan lain, Ustaz. Aku hanya menerima. Saking wajibnya, Pak. Saking wajibnya nafkah seorang suami kepada keluarganya. Kalau dia tidak memberi nafkah, boleh bagi ibu mencari uang di dompet bapak itu? Hindun pernah datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahi." Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang pelit. "La yu'tini ma yakfini wa waladi." Beliau tidak memberikan kecukupan untukku dan anakku. Apakah boleh aku mengambil uang dari dompetnya tanpa sepengetahuannya? Nih Bu, nih senjata buat Ibu nih. Gitu. Kata Rasulullah, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah untukmu dan untuk anakmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ibu pun ambilnya dengan cara yang baik tentunya. Kalau ibu cukupnya 50.000, jangan 200.000 diambilnya. Kayak gitu, cari kayak 300 ini, ambil 200. Boleh Bu, seperti itu, tetapi dengan cara yang baik. Kalau enggak ada di dompet, dinapeci cobit, Bu. Gitu. Bisa diselapkan atau peyah gitu. Kamu tadi nakopeah, dinakos kaki, carilah pokoknya di mana gitu. Tapi dibolehkan bagi suami yang pelit tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya, si ibu mengambil dari dompet tanpa sepengetahuan suaminya, itu dibolehkan. Karena memang kewajiban seorang suami menafkahi siapa? Istri dan anaknya. Inilah Pak, cara membangun keluarga samara. Dan ini titik beratnya di bapak. Tapi ibu jangan lupa, jangan senang dulu. Ibu pun punya kewajiban kepada bapak. Jangan geber-geber. Oh, cina aung aina. Bu, kewajiban ibu kepada bapak cuma satu sebetulnya. Taat. Itu saja. Jadi sebetulnya yang mencuci pakaian, mencuci piring, mengurus anak, itu bapak, bukan ibu. Ibu cukup taat. Nanti kalau bapak nyuruh bu cuci piring, taat. Bu cuci pakaian, taat. Gitu, ya bu ya. Bu urus anak, taat gitu. Jadi cukup taat saja yang namanya istri itu. Gitu ya. Si Ustadz cina subhanti. Gitu. Ya itu yang pertama bu. Taat seorang istri kepada siapa? Suaminya. Makanya Rasul mengatakan, "Ayyuma imra'atin matat," siapa saja wanita yang meninggal dunia, "wa zaujuha anha radin," sedangkan suaminya ridha kepada dia, "dakhalatil jannah," kata Nabi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Makanya ibu coba tanya kepada bapak, bapak sudah ridho belum kepada ibu? Jangan sampai ibu meninggal, bapak dalam keadaan marah dan benci kepada ibu. Kenapa? Surga ibu itu berada di bawah keridhaan suami. Kenapa? Seorang wanita setelah menikah milik suaminya, tidak milik orang tuanya lagi. Nih, bagi yang punya anak perempuan nih, kalau sudah menikah, bapak ibu gak punya hak kepada anak bapak itu. Kenapa? Hak suaminya. Saya punya teman, dia menikah, tetapi istrinya gak mau ikut suami. Kenapa? Gak boleh sama orang tuanya. Gak benar ini. Gak benar. Sesayang apapun bapak kepada anak perempuan bapak, kalau dia sudah punya suami, maka dia milik suaminya. Gitu. Kemanapun suami pergi harus ikut, walaupun masuk ke lubang biawak, kata istilahnya itu. Masuk lubang kadal seperti itu, maka harus ikut. Ini istilahnya doang, gitu. Gak ada orang masuk lubang kadal, gitu. Ini istilahnya harus ikut. Seperti itu. Kemudian bu, yang kedua bu, lihat nih. Tidak boleh bagi ibu memasukkan seseorang ke dalam rumah dan suami tidak suka kepada orang itu. Gak boleh. Misalnya ibu punya teman, teman ibu itu tidak disenangi oleh suami ibu. Gak boleh ibu bawa teman ibu ke rumah. Gak boleh. Kenapa? Rasul pernah bersabda, fa'amma haqqukum 'ala nisa'ikum, kata Nabi. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian apa? Fala yuti'anna firasyakum man takrahun. Tidak boleh dia memasukkan seseorang kemudian tidur di atas kasur suami seperti itu padahal suaminya membencinya. Wala ya'dan fi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh dia memasukkan apa, dan dia tidak mengizinkan di rumah-rumah kalian liman takrahun, bagi orang yang kalian benci. Jadi itu bu, perhatikan nih. Ibu tidak boleh memasukkan seseorang ke dalam rumah apabila suami ibu tidak senang kepada orang tersebut. Ini kewajiban seorang istri kepada suaminya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang ketiga ibu, ibu tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Kemanapun izin dulu. Kalau suami di kantor SMS, pak saya mau keluar nih, boleh enggak? Kalau kata suami boleh, keluar. Kalau tidak, jangan. Kadang-kadang suami di kantor, ibunya jalan-jalan di mall, belanja, nonton bioskop. Padahal suami tidak mengizinkan. Enggak boleh. Kenapa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna imra'atan atat nabiyya, ada seorang wanita datang kepada Nabi, faqalat, dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zauj 'ala zaujatihi, apakah hak seorang suami atas istrinya? Faqal, maka Nabi mengatakan, 'alaiha alla takhruj min baitiha, tidak boleh dia keluar dari rumahnya illa biidzni, kecuali dengan seizin suaminya. Gitu. Fa in fa'alat, apabila dia keluar rumah tanpa seizin suaminya, la'anat hal malaikatus sama, maka dia dilaknat oleh malaikat langit, kata Nabi. Wa malaikatur rahmah, dan malaikat rahmat, wa malaikatul azab, dan malaikat azab, hatta tarji'a, sehingga dia kembali ke rumahnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dilaknat bu, orang yang keluar rumah, wanita yang keluar rumah tanpa izin suaminya. Maka ibu kalau sudah punya suami, atau seorang wanita yang sudah punya suami, mau kemanapun izin, apakah dia ke pasar, ke mall, atau mau pergi ke rumah tetangganya, atau mau menengok orang tuanya, itu harus seizin suami. Ketika suami mengizinkan, keluar. Kalau tidak, diam saja. Kenapa? Karena mentaati suami itu wajib hukumnya. Bahkan ketika suami tidak mengizinkan ibu untuk berpuasa sunnah, maka tidak boleh puasa sunnah. Senin Kemis misalnya, ibu rajin Senin Kemis. Waktu Senin itu suami bilang, bu, jangan saumnya hari ini. Kenapa? Bapak ada keinginan gitu. keinginan yang enggak-enggak, nah, gitu. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Saum Senin sunnah, taat kepada suami wajib, melayani suami wajib. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ketika suami meminta dilayani, maka wajib bagi suami, bagi istri untuk melayaninya. Kenapa? Apabila tidak, dia dilaknat oleh malaikat sampai subuhnya. Tetapi dalam masalah ini, suami pun harus memperhatikan keadaan dan kondisi siapa? Istrinya. Apalagi zaman sekarang, Pak, banyak istri yang kerja. Dari pagi sampai sore, istri yang cari uang. Anak suaminya ngapain? Ngurus anak di rumah. Mandiin anaknya, nyebokin anaknya. Ini terbalik kehidupan ini. Kemudian istrinya pulang. Setelah itu suaminya minta dilayani. Capek, Pak, capek. Sudah pulang cari uang, itu fisik itu capek. Kemudian di rumah minta apa? Melayani suami. Maka suami seperti ini harus tahu diri juga. Seperti itu. Suka ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau si perempuannya yang mau, si istrinya yang mau, suaminya harus melayani? Harus. Kenapa? Karena memenuhi kebutuhan biologis seorang istri, hukumnya apa? Apa hukumnya? Wajib. Baca fikih-fikih Islam. Memenuhi kebutuhan biologis seorang istri, hukumnya wajib. Maka seorang suami yang tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya dosa. Oleh sebab itu yang namanya zihar, ila, itu kan diharamkan di dalam Islam. Zihar ila itu dia berjanji tidak akan apa? Tidak akan menggauli istri. Kalau ila dia bersumpah tidak akan menggauli istri. Kalau zihar dia menyamakan istri dengan siapa? Dengan mahramnya sendiri. Maka itu diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena menjaga kehormatan istri dengan cara menggaulinya adalah sebuah kewajiban seorang suami di dalam rumah tangganya. Seperti itu. Jadi ada keseimbangan di sini. Kan selama ini ini dibahas teh kewajiban istri kepada suami. Kewajiban suaminya enggak pernah dibahas, makanya saya bahas sekarang biar ibu-ibu enggak sakit hati seperti itu. Bu, ya, nih sudah saya sampaikan kepada suaminya, Bu. Kewajiban-kewajiban mereka. Dan ibu harus tahu kewajiban suami ibu lebih berat daripada ibu sendiri di dalam rumah tangga. Nanti suatu saat di hadapan Allah, suami ibu lah yang paling bertanggung jawab tentang keadaan rumah tangganya. Nih calon-calon suami dari sekarang persiapkan ya ilmunya dulu sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu kemudian ilmunya nyusul. Nah, jangan seperti itu. Ini kayaknya banyak calon-calon suami nih. Masih membujang sampai sekarang? Aduh, ini bid'ah yang masih belum ditinggalkan. Ini bagaimana salafiyun ini bid'ah-bid'ah belum ditinggalkan, bid'ah membujang ini. Cepat-cepat. Aduh, ini saya ini sudah bosan menasihati saya ini. Kenapa sih? Antum itu masih memilih membujang sampai sekarang? Nikah. Minggu depan harus sudah nikah semua. Gitu ya. Antum tahu zakat ilmu apa? Hah? Zakat ilmu apa? Mengamalkannya. Kalau antum tidak mengamalkannya dosa antum. Antum sudah anak kasih ilmu ini, tinggal di zakati ini. Salah siapa ikut kajian anak hari ini? Nah, gitu ya. Makanya nih, yang bapak-bapak yang sudah menikah jadi saksi, yang bujangan-bujangan ini minggu depan sudah menikah semua. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan sebelum adzan isya. Berkumandang. Jam berapa ada isya itu? 5 menit lagi. Kita diskusi 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Karena saya pun sudah habis materinya. Bismillah. Insyaallah Pak, untuk pertemuan berikutnya kita kaji tentang akidah ya. Kita kaji tentang kalimat la ilaha illallah. Karena kan tadi kewajiban bapak pertama kepada keluarga mengajarkan tentang akidah kan gitu ya, tentang tauhid. Makanya insya Allah pertemuan berikutnya kita akan kaji tentang sebuah buku. Pak, bukunya tipis, judulnya apa? 40 hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Karena yang inti di dalam akidah kita itu adalah tauhid uluhiyah yang dilambangkan dengan la ilaha illallah tersebut. Insya Allah kita akan mulai minggu yang akan datang apabila tidak ada halangan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Berarti sudah paham semua kan gitu ya? Iya, sudah pinter-pinter. Gitu. Kalau tapi ada dua kemungkinan orang enggak bertanya itu, ngerti atau liur gitu, naon yang harus ditanyakan seperti itu ya, Pak. Tapi mudah-mudahan Bapak yang pertama. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.